بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya dari kitab Urusul Lughah Al-Arabiyah sidang yang kedua. Sekarang pelajaran yang baru Ad-Darsul Ashiru. Ad-Darsul Ashiru, pelajaran yang ke-10. Perhatikan percakapan yang disebutkan di sini. Ada beberapa hal tentunya nanti yang akan dibahas pada samarin. Jadi sebelumnya perhatikan yang ditunjukkan dalam percakapan berikut ini. Zahaba Zakaria li ziarati Hamidin ba'da salatil fajri. Zakaria pergi li ziarati Hamidin, mengunjungi Hamid. Zakaria pergi untuk mengunjungi Hamid ba'da salatil fajri, sesudah salat fajar, sesudah salat subuh. Walakinnahu ma wajadahu, akan tetapi dia, siapa di sini? Zakaria. Dari siapul kalam, bisa diketahui. Walakinnahu, akan tetapi dia, yaitu Zakaria, ma wajadahu. Dia tidak menemukannya, dia tidak mendapatinya, tidak menemuinya, tidak berjumpa dengannya. Dia, yaitu siapa? Zakaria, tidak menemukan atau tidak mendapati Hamid. Jadi dhamir ha wajadahu, haknya kembali ke Hamid. Wajada ini fi'al, fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali pada Zakaria. Nah, jadi semacam ini ya. Lihat siapul kalam konteksnya, bisa diketahui ya maknanya dengan benar insyaallah, ya, sesuai dengan lafadznya, sesuai dengan dhamir ataupun yang lainnya. Ya. Walakinnahu ma wajadahu fil baiti, akan tetapi dia yaitu Zakaria tidak menemukannya, tidak mendapatinya yaitu Hamid di rumah, fil bait, di rumah, yakni di rumahnya. Rumah siapa? Hamid. Ya, rumah Hamid. Karena yang dikunjungi Hamid tentunya al bait di sini, ingat alif lam ya, al bait, alif lam, ada alif lam, berarti baitnya tertentu. Bukan sembarang rumah, fil bait, di rumahnya. Yakni di rumah Hamid. Ya. Faqala libnihi. Ya. Lam bertemu alif ya, ditulis dengan penulisan seperti ini ya. Libnihi Musa. Maka dia berkata kepada anaknya. Siapa yang berkata? Ya, Zakaria berkata libnihi kepada anaknya. Anaknya siapa? Anaknya Hamid. Jadi dhamir ha libnihi, haknya kembalinya ke Hamid. Jadi Zakaria berkata kepada anak Hamid yang bernama Musa. Jadi Musa ini anak dari Hamid. Musa ibnu Hamid. Aina abuka, di mana ayahmu wahai Musa? Qala Musa, maka Musa berkata menjawab, zahaba ila suqi. Ya, zahaba ila suqi. Ya, maknanya apa? Dia atau beliau ya pergi ke pasar. Yang nampak mungkin hanya lafaz fi'il zahaba, tapi ingat sekali lagi pada pembahasan sebelumnya fa'ilnya apa? Mana? Dhamir mustatir. Dhamir yang tidak ada wujudnya, dhamir yang tersirat. Ya, ada dalam makna, ada dalam pemahaman, ada dalam pikiran. Jadi zahaba bermakna dia pergi. Atau kalau di sini ayah ya, beliau pergi. ini. Jadi zahaba ila suqi bermakna dia atau beliau pergi ke pasar. Ya, jadi tidak sekedar pergi ke pasar. Secara lafaz tidak sekedar itu, tapi bermakna dia atau beliau pergi ke pasar. Ini ya, fa'il yang berupa dhamir mustatir semacam ini. Penerapan dalam kalimat ya semacam ini. Qala Zakaria. Sebelumnya ya, zahaba ini bentuk fi'il apa? Fi'il madhi ya, sebagaimana yang telah dipelajari. Ya, jadi menunjukkan waktu yang lampau, terkait dengan waktu yang lampau. Jadi perginya sang ayah ini di waktu yang lampau, waktu yang sebelumnya, sebelum ucapan atau sebelum kalimat ini diucapkan. Jadi beliau pergi tadi. Sesuai dengan siakul kalam ya, perginya tadi. Ya, beliau tadi pergi ke pasar. Ya, di sini makna tadi atau makna waktu yang lampau ini terkandung dalam bentuk fi'il madhi tersebut. Ini. Jadi yang dimaksud yang disebut dengan fi'il madhi di situ dia menunjukkan perbuatan, menunjukkan amalan yang terjadi pada waktu yang lampau, pada waktu sebelum kalimat itu diucapkan. Ini fi'il madhi yang telah dibahas sebelumnya. Baik. Langsung minkum karena waktu, nanti dilanjutkan pada sholat ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah melanjutkan tadi Ad-Darsul Ashiru, pelajaran ke-10. Ya, ذهب زكريا لزيارة حامد بعد صلاة الفجر ولكنه ما وجده في البيت فقال لابنه موسى أين أبوك؟ قال موسى ذهب إلى السوق. فقال زكريا, lalu kemudian زكريا berkata, bertanya lagi, A يذهب, hamzahnya istifham ya, A يذهب إلى السوق كل يوم, apakah dia, yadhabu di sini juga seperti zahaba, terkandung bomir mustadir sebagai fa'il, jadi maknanya dia pergi, yadhabu. Dan di sini bentuknya, bentuk fi'ilnya berbeda dengan zahaba, ya, yadhabu asalnya dari zahaba berubah menjadi yadhabu. Ya, makna fi'il, makna perbuatan sama, pergi, hanya saja terkait dengan waktunya itu yang berbeda. Ya. Kalau zahaba tadi disebutkan terkait dengan waktu yang lampau yang sudah terjadi. Adapun bentuk seperti ini ya, yang disebut dengan bentuk mudhari', ya, fi'il mudhari', ini dalam kalimat ini, dalam konteks ini sebagaimana disebutkan pada akhir pertanyaan ya. Yadhhabu ila suqi kulla yaumin, ada kata-kata kulla yaumin, setiap hari. Ya, berarti di sini yadhhabu menunjukkan makna perbuatan pergi, zahaba, dan dilakukan berulang kali atau sering, menjadi kebiasaan. Ya, menunjukkan kebiasaan, sering dilakukan. Diperjelas ataupun dipertegas dengan dorofnya kulla yaumin, setiap hari. Ini diantara faedah ataupun makna dari bentuk mubarak ini. Ya, menunjukkan perbuatan yang sering dilakukan atau yang menjadi kebiasaan diantaranya. Ya. Sehingga makna dari kalimat ini, ayat habu ilat suqi kulla yaumin, apakah dia atau apakah beliau yang dimaksud Hamid ya, apakah beliau itu biasanya pergi ke pasar setiap hari, ya, menunjukkan kebiasaan ya, kalau dalam bahasa Indonesia ya, bisa ditambahkan kata biasanya atau yang semisalnya. Ini ya makna dari kalimat ini, apakah beliau biasanya pergi ke pasar setiap hari. Ini. Ya, dari bentuk mubarak tadi bisa menunjukkan makna kebiasaan perbuatan yang dilakukan berulang kali atau menjadi kebiasaan, rutinitas. Dan perhatikan pada contoh-contoh yang berikutnya bisa diterapkan semacam itu sesuai dengan siapul kalam konteksnya. Qala Musa, kemudian Musa berkata menjawab, "Na'am." Ya. Yadhhabu daiman ila suqi ba'da salatul fajri. Beliau selalu senantiasa biasanya pergi ya, ke pasar sesudah salat fajar, sesudah salat subuh. Ini juga diperjelas dengan kata daiman. Daiman, selalu, senantiasa, terus menerus. Ya, menunjukkan apa? Kebiasaan atau rutinitas. Ya, beliau biasanya selalu pergi ke pasar. Ya, semacam itu. Ini makna yang ditunjukkan pada bentuk mubarak. Ya, ini. Qala Zakaria, mata yarji'u minasuqi, kapan beliau pulang dari pasar? Nah, di sini tidak disebutkan secara jelas waktunya ataupun seperti tadi daiman kullayum atau yang semisalnya, tapi dari siapul kalam, dari konteksnya terkait dengan ucapan atau pertanyaan percakapan sebelumnya, tentunya ini juga bisa dimaknai seperti tadi, menunjukkan kebiasaan rutinitas. Ya, masa yarji'u minasuqi, kapan beliau biasanya pulang dari pasar? Ya, karena pembahasan pembicaraan sebelumnya terkait dengan rutinitas kebiasaan tadi, sehingga yang sesudahnya juga demikian. Ya. Kapan beliau pulang dari pasar? Biasanya kapan? Qala Musa yarji'u fi sa'ati sabi'ati wa ahyanan fi sa'ati tsaminati. Beliau biasanya pulang pada jam 7 dan ahyanan kadang-kadang fi sa'ati tsaminati pada jam 8. Ini juga disebutkan ahyanan kadang-kadang. Menunjukkan apa? Yang sebelumnya tadi adalah kebiasaan, rutinitas. Secara umum, setiap hari pulangnya jam 7. Ini. Tetapi, kadang-kadang, ya, jumlah yang sedikit, kadang-kadang itu pulang, bisa pulang jam 8. Sehingga tadi makna yarji'u pada kalimat sebelumnya, ini juga menunjukkan rutinitas atau kebiasaan. Sesuai dengan bentuk mubarak ini. Oke. Ini ya. Itu diantara ya, diantara makna bentuk fi'il mudhari'. Artinya apa? Bukan satu-satunya. Jadi fi'il mudhari' itu tidak hanya memberikan makna kebiasaan, tapi nanti ada makna yang lain. Sesuai dengan siyaqul kalam, sesuai dengan konteks kalimatnya. Jadi perhatikan siyaqul kalam. Qala Zakaria, "Madza yaf'alu fil baiti?" Apa yang beliau biasa lakukan di rumah? Ya, apa kebiasaan beliau yang lakukan apa ya, yang beliau lakukan biasanya, kebiasaannya di rumah? Qala Musa yaqra'u as-suhufa wa yasma'u al-akhbara min al-idha'ah min al-idha'ati. Beliau membaca koran-koran, membaca koran dan mendengarkan berita-berita dari siaran radio. Ya, tentunya yang semacam ini ya, secara umum juga ini menunjukkan kebiasaan. Tidak hanya sekali ini atau tidak hanya pada waktu pada hari itu saja, tidak, tapi kebiasaan, rutinitas. Sesudah pulang dari pasar biasanya lalu membaca koran, mendengarkan berita radio, semacam itu. Kebiasaannya, rutinitas. Qala Zakaria, mata yadhhabu ilal masna'i, kapan beliau pergi ke pabrik? Ini juga kebiasaan. Ya, dia punya pabrik tentunya. Secara umum ya, pergi ke pabrik kan tiap hari. Jadi di sini juga demikian. Mata yadhhabu ilal masna'i, kapan biasanya beliau pergi ke pabrik? Qala Musa yadhhabu fi sa'ati tasi'ati wan nisfi. Musa, sang anak berkata menjawab, beliau biasanya pergi pada jam 9 lebih setengah. Ya. One nis di sini maknanya lebih setengah. Atau jam setengah 10. Ya, 9 lebih setengah. sini. Yadhabu, beliau biasanya pergi. Makna dari kalimat ini demikian, sesuai dengan siyaqul kalam. Ya. Qala Zakaria, wa mata yarji'u min hunaka? Dan kapan beliau biasanya pulang dari sana, dari pabriknya? Qala Musa yarji'u fi sa'atil wahidati wan nisfi awis taniyati. Biasanya beliau pulang pada jam 1 lebih setengah, fi sa'atil wahidah jam 1 wan nisfi lebih setengah, awis taniyati atau jam 2. Jam setengah 2 atau jam 2. Biasanya beliau pulang. Kebiasaan rutinitas. Ya. Setiap hari demikian. Qala Zakaria, ayadhabu ilal masna'i marratan ukhra ba'da dhuhri? Apakah beliau pergi? Apakah beliau biasanya pergi ke pabrik? Ya. Marratan ukhra, sekali lagi. Ya, ba'da dhuhri, sesudah zuhur. Jadi pagi sampai siang ke pabrik, kemudian zuhur pulang. Nah, sesudah zuhur ini, apakah kemudian beliau pergi ke pabrik lagi? Ini maksud dari pertanyaan Zakaria demikian. Qala Musa, la, tidak. La yadhhabu ba'da dhuhri. Beliau tidak pergi sesudah zuhur. Beliau biasanya tidak pergi sesudah zuhur. Yajlisu huna fi maktabihi ba'da salatil asri. Beliau biasanya duduk huna, ya, di sini. Biasanya duduk di sini, fi maktabihi, di kantornya atau di mejanya, di ruang kerjanya. Ba'da salatil asri, sesudah salat asar. Qala Zakaria, kam amilan ya'malu fi masna'ikum? Berapa amil, berapa pekerja, berapa karyawan ya'malu fi masna'ikum, yang bekerja di pabrik kalian? Qala Musa, masna'una laisa bikabirin. Ya, pabrik kami laisa bikabirin, tidaklah besar. Ya, pabrik kami tidaklah besar. Ya'malu fihi mi'atun wa khamsatun wa ashruna amilan wa muhandisani. Ya, bekerja padanya atau bekerja di pabrik tersebut mi'atun 100 wa khamsatun 5 wa ashrun 20, 125 amilan, pekerja atau pegawai atau karyawan. Ya, wa muhandisan, dan 2 insinyur, 2 teknisi. Ini. Jadi yang bekerja di pabrik ada 125 karyawan dan 2 insinyur atau teknisi. Ini. Nanti tekniknya. Ini. Qala Zakaria, as-sa'atul ana at-tasi'atu illa rub'an. Jam sekarang ini, as-sa'atu, jamnya, as-al-ana sekarang ini. Di sekarang ini jam at-tasi'ah 9, jam 9, illa rub'an, kurang seperempat. Ya, rub'an, ya, bentuk rub'an ini dari adat, dari bilangan arba'ah, menunjukkan bilangan bagian, ya. Arba'ah 4, ya, rub'an seperempat. Wa ma raja'a abuka, dan ayahmu tidak kembali, belum kembali, belum pulang. Qala Musa la'allahu yarji'ul yawma muta'akhiran, barangkali beliau hari ini, al-yawma, pada hari ini, yarji'ul muta'akhiran, pulang terlambat, kembali atau pulang terlambat. Jadi kebiasaan, ya, tadi rutinitas, ya, ditunjukkan pada bentuk fi'il mudhari'. Kemudian juga ada sedikit tambahan terkait dengan jam atau waktu, ya. Disebutkan jam, waktu. Kalau lebih sekian menit atau seperempat jam atau misalkan atau setengah jam, maka untuk menyatakan lebih sekian menit, sekian jam dengan wawu, ya, dengan huruf wawu. Yadhabu fi sa'ati tasi'ati wan nisfi. Wawu di situ terkait dengan jam, ya, terkait dengan waktu, ini menunjukkan lebih. Jadi beliau pergi ke pasar, ke pabrik pada jam 9 lebih setengah. Jadi diterjemahkan ataupun dimaknai seperti itu. Jadi tidak diartikan dan setengah. Nanti agak membingungkan kalau seperti itu. Tapi dalam bahasa Indonesia, ya, pada jam 9 lebih setengah. Atau setengah 10. Fi sa'atil wahidati wan nisfi, pada jam 1 dan pada jam 1 lebih setengah. Ya. Kemudian kalau kurang jam sekian, kurang sekian menit, kurang sekian jam misalnya, maka dengan lafaz illa, ya, seperti ditujukan pada kalimat yang akhir tadi, as-sa'atul ana at-tasi'atu illa ruba'an. Sekarang ini jam 9 kurang seperempat. Ya, ini makna, ya, terkait dengan jam, ya, untuk lebih dengan wawu, kemudian kurang ini dengan lafaz illa. Illa ruba'an, kurang seperempat. Ya, kalau diartikan kecuali seperempat, bingung nanti, ya, dalam bahasa Indonesia. Maksudnya apa jam 9 kecuali seperempat? Ya, maksudnya tadi jam 9 kurang seperempat. Ini. Ya, yang semacam ini juga harus diperhatikan. Ya, lafal-lafal yang digunakan dalam bahasa Arab seperti itu. Ya. Kita lanjutkan pembahasan tamarin yang terkait dengan hiwar, dengan pertanyaan ini. Awalan yang pertama, ajib anil asilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini sesuai yang ditunjukkan dalam daras tersebut. Contoh, li yang pertama, awalan yang pertama, li ziarati man zahaba Zakaria, untuk mengunjungi siapakah? Ya, li ziarati man, untuk mengunjungi siapakah? Zahaba Zakaria, Zakaria pergi. Jawabannya, zahaba li ziarati Hamidin. Zahaba li ziarati Hamidin. Dia pergi untuk mengunjungi Hamid. Ya. Seperti itu, ya. Baik. Berikutnya tafadhol dicoba. Coba. Mata zahaba, kapan dia pergi? Zahaba ba'da salatil fajri. Ya, zahaba ba'da salatil fajri. Artinya dia pergi setelah salat subuh. Ya. Berikutnya. Aina yadhhabu Hamidun ba'da salatil fajri? Ya, aina yadhhabu Hamidun ba'da salatil fajri? Di mana? Kemana Hamid pergi setelah sholat fajar? Ya. Hamid yadhhabu ba'da sholatil fajri ila suqi. Ya. Yadhhabu ila suqi. Ya. Sebutan, ya. Berarti ba'da sholatil fajri jika boleh. Yang jelas jawabannya ila suqi. Ya, yadhhabu ila suqi ba'da salatil fajri, seperti itu. Artinya dia pergi ke pasar setelah salat subuh. Ya. Kemana Hamid pergi sesudah salat subuh? Sesudah salat subuh Hamid pergi ke pasar. Ya, supaya lebih jelas tadi di sini menunjukkan rutinitas, kebiasaan, ya, bisa diartikan kemana biasanya Hamid pergi sesudah salat subuh? Kemudian jawabannya, Hamid biasanya sesudah salat subuh pergi ke pasar. Ini supaya lebih jelas makna dari mudhari' di sini untuk menunjukkan kebiasaan, rutinitas. Baik. Berikutnya. Mata yarji'u mina suqi. Kapan biasanya dia pulang dari pasar. Iya. Yeah. Yarju fi saati soliati. Iya. Yeah. Dia pulang jam 7. Wa ahyanan. Wa ahyanan fi saati soliati. Ya, yarji'u fi sa'ati sabi'ati wa ahyanan fi sa'ati saminati. Kebiasaan ya, rutinitasnya demikian. Berikutnya. Mada yaf'alu fil baiti? Fil baiti? Yaf'alu fil baiti yaqra'u sukuf wa yasma'u akhbaru min al-ida'ati. Ya. Oh, jadi langsung dijawab saja yaqra'u ya. Ya. Tidak ulat dalam hal ini sesuai yang dicontohkan juga demikian. Mada yaf'alu fil baiti, jawabannya langsung yaqra'u sufa. Jadi tidak perlu diulangi yaf'alu fil baiti, tidak perlu, tapi langsung ditunjukkan apa yang dia lakukan, yakni yaqra'us suhufa wa yasma'ul akhbara min al-idha'ati. Ini. Baik. Berikutnya. Mata yadhabu ilal masna'i? Kapan biasanya dia pergi dari ke pabrik? Ya. Yeah. Yadhabu fi sa'ati tasi'ati wa nisfi. Dia biasanya pergi pada pukul 9.30. 9.30. Ya. Yadhabu fi sa'ati tasi'ati wa nisfi. Berikutnya. Kam amilan ya'malu fi masna'ihi. Fi masnahihi. Ya, kam amilan ya'malu fi masnahihi. Berapa pekerja yang bekerja di pabriknya? Amilan ya'malu fihi mi'atun wa khamsatun wa ishruna amilan. Ya, itu jawabannya. Yang ditanyakan amil, pegawainya, karyawannya, dijawab ya'malu fihi mi'atun wa khamsatun wa ishruna amilan. Ini. 125 karyawan. Berikutnya. Kamuhan bisan ya'malu fi masna'ihi. Ya, kamuhan bisan ya. Fathah tanwin ya. Kam muhandisan ya'malu fi masna'ihi. Berapa insinyur yang bekerja di pabriknya? Ya'malu fihi muhandisani. Ya. Ya'malu fihi muhandisani. Baik. Yang bekerja di pabriknya dua insinyur. Ya. Baik. Berikutnya, sanian tamrin yang kedua masih terkait sahih. Ya. Perintahnya soalnya adalah sahih. Benarkanlah. Ya, mayali kalimat-kalimat berikut ini. Ya, berarti apa? Kalimat-kalimat yang disebutkan di sini adalah kalimat-kalimat yang keliru. Kalau dikaitkan dengan bacaan dengan pelajaran tadi, maka disuruh untuk membenarkan sesuai dengan yang disebutkan tadi. Itu ya. Contoh yang pertama, Hamidun ibnu Musa. Hamid adalah putra dari Musa. Keliru ya. Kalau dikembalikan pada daras tadi, bacaan tadi, ini keliru. Yang benar, Musa ibnu Hamidin. Kebalik, terbalik. Musa ibnu Hamidin. Atau Hamidun abu Musa. Hamid adalah ayahnya Musa. Musa adalah anak dari Hamid. Ini. Selanjutnya. Nomor 2. Tafadhal. Yadhabu Hamidin Hamidun Yadhabu Hamidun ila suki ahyanan. Biasanya ahyanan kadang-kadang ya. Hamid kadang-kadang pergi ke pasar. Keliru, ini salah. Benarnya bagaimana? Yadhabu Hamidun ila suki. Apa? Terus menerus? Apa tadi? Ada tadi? Bukan. Daiman. Ya. Daiman. Ini terus menerus. Ya, kalau ahyanan kadang-kadang. Kadang berangkat, kadang tidak. Tapi kalau berangkat terus, datang terus, ya itu daiman. Terus menerus, selalu, senantiasa. Rutin. Jadi ya, daiman. Ini yang benar ya. Yadhabu Hamidun ila suqi daiman. Berikutnya. Yadhabu Hamidun ila al-masma'i fi sa'ati tsaminati wa nisfi. Hamid biasanya pergi ke pabrik pada jam 9.30. Ya, yang benar fi sa'ati At-tasi'ati wa nisfi. Ya, yang benar fi sa'ati tasi'ah. Fi sa'ati tasi'ati wa nisfi. Sa'ah tasi'ah jam 9. Ya, lebih 30 menit. Berikutnya. Al-habu hamidun ilal masna'i ba'da salatil zuhri aizan. Ya, ini keliru ya. Hamid juga pergi ke pabrik sesudah salat zuhur. Ini aizan juga. Jadi Hamid pergi lagi ke pabrik ba'da salat zuhur. Ini keliru. Yang benar apa? Hamid tidak pergi ke pabrik sesudah salat zuhur. Bagaimana? Ditambahkan apa? Nafi. La ya, di awal. Jadi ayubonnya dihilangkan, ayubon dihilangkan, dibuang. Kemudian di awal kalimat sebelum fi'il ditambahkan la nafiyah. La yathabu. Ini ya, yang benar. La yathabu Hamidun ilal masna'i ba'da salatul zuhri. Hamid tidak pergi ke pabrik sesudah salat zuhur. Ini. Berikutnya. Ya jahisu fil baiti ba'da salatul asri. Hamid tidur di rumahnya setelah salat asar. Ya jahisu fi maktabihi ba'da salatul asri. Ya, yajlisu fi maktabihi. Fi maktabihi, di kantornya, di ruang kerjanya. Ini. Baik. Berikutnya. Masna'u Hamidin Kabirun. Kabirun. Pabriknya Hamid besar. Yang benar? Masna'u Hamidin laisa bi kabirin. Tadi ucapan Musa yang akhir tadi ya, masna'una laisa bi kabirin. Ini masna'u Hamidin laisa bi kabirin. Pabriknya Hamid tidaklah besar. Nah, kemudian berikutnya ya, untuk menggaris bawahi menjelaskan tadi tentang fi'al, mawi dan mubara ditunjukkan pada tamrin ketiga. Perhatikan ta'am malil amsilat al-asiyata. Perhatikan contoh-contoh berikut ini ya, ada dua fi'al, dua bentuk fi'al yang disebutkan. Yang pertama al-mawi ya, kemudian yang kedua al-mubari'u mubari' ya, mubari'. Ini ada dua, fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Apa bedanya antara kedua fi'il tersebut? Perhatikan dari contoh yang ditunjukkan di sini. Ya. Yang pertama, untuk yang madhi terlebih dahulu. Kemudian nanti bisa langsung diikuti mudhari'nya. perhatikan maknanya ya, ya terkait dengan tadi waktu ataupun kebiasaan semacam itu. Yang pertama, zahaba Aliun ilal madrasati amsi. Ali pergi ke madrasah, Ali pergi ke sekolah amsi kemarin. Kapan waktunya? Amsi ya kemarin, yakni waktu lampau sudah terjadi, sudah berlalu, waktu yang lampau. Ini yang terkandung pada makna zahaba pada bentuk maudhi. Perbuatan zahab, perbuatannya pergi, dan waktunya itu waktu yang lampau. Jadi perbuatan itu dilakukan pada waktu yang lampau. Perginya sudah kemarin, sudah di waktu yang lampau. Ini bentuk maudhi pada zahaba demikian. Bandingkan dengan bentuk yang mudhari', yadhhabu Aliyun ilal madrasati kulla yaumin. Ali pergi ke sekolah setiap hari. Kulla yaumin, setiap hari. Ya, menunjukkan apa? Rutinitas, kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dalam waktu tertentu. Ya. Di sini kulla yaum, setiap hari. Ya. Ini. Jadi ini bentuk mudhari'. Ya. Dari zahaba bentuk maudhi' berubah menjadi bentuk mudhari' yadhhabu. Ya, secara lafaz ya perubahannya itu zahaba menjadi yadhhabu. Jadi ditambahkan huruf ya di awalnya menjadi yadhhabu. Itu secara lafaz. Adapun secara makna tadi maudhi' menunjukkan perbuatan yang dilakukan pada waktu lampau sudah terjadi. Adapun mudhari' di sini menunjukkan perbuatan yang dilakukan berulang atau kebiasaan atau rutinitas selalu dilakukan. Ini contoh berikutnya. Qara'a Isma'il al-Qur'ana. Isma'il sudah membaca Al-Qur'an. Kapan? Ya mungkin tadi atau kemarin atau berapa hari yang lalu. Yang jelas sudah dilakukan. Tadi itu juga mungkin ba'da asar atau ba'da duhur tadi atau tadi pagi bisa. Yang jelas itu sudah terjadi di waktu lampau. Ya, walaupun tidak disebutkan secara jelas kapan waktunya, tidak dirinci kapan waktunya, tapi dari bentuk maudhi ini sudah ini menunjukkan bahwasanya itu terjadi di waktu yang lampau yang sudah terjadi. Ya, tenggang waktunya relatif, bisa waktu yang dekat, bisa waktu yang panjang yang jauh. Ini ya. Qara'a Isma'il al-Qur'ana. Isma'il sudah membaca Al-Qur'an. Ini. Kemudian yang mudhari'nya yaqra'u Isma'ilu al-Qur'ana ba'da salatil fajri kulla yaumin. Isma'il membaca Al-Qur'an sesudah salat fajar, sesudah salat subuh, kulla yaumin, setiap hari. Nah, di sini yaqra'u bentuk mudhari' dari qara'a, ya, menunjukkan perbuatan yang dilakukan berulang, rutinitas, terus-menerus. Ini. Yang ketiga, ghasala rajulu sayyaratahu. Ya, ghasala rajulu sayyaratahu. Orang itu mencuci mobilnya. Kapan dilakukan? Sudah tadi atau mungkin kemarin. Yang jelas sudah dilakukan. Sudah selesai sekarang ini. Tidak lagi mencuci, tapi yang jelas tadi atau kemarin atau waktu yang sudah lalu, yang sudah berlewat, ini orang itu sudah mencuci mobilnya. Berikutnya, yaghsilu rajulu sayyaratahu kulla usbu'in. Laki-laki itu mencuci mobilnya setiap pekan. Berulang, terus-menerus. Tiap pekan. Satuan ukurnya relatif. Ya, bisa tiap hari, tiap pekan, tiap bulan, tiap tahun. Yang jelas itu berulang. Terus-menerus dilakukan. Ya, dengan waktu yang tadi relatif. Sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keadaan. Tetapi yang jelas itu dilakukan berulang terus. Rutinitas. Ini. Seperti di sini ya. Kulla usbu', setiap pekan. Selalu dilakukan, laki-laki itu selalu mencuci mobilnya setiap pekan. Ini, inilah perbedaan makna antara bentuk maudhi dan bentuk mudhari'. Lafadznya berbeda, ya, lafadznya berbeda. Di mana bentuk asal fi'il adalah bentuk yang maudhi. Bentuk dasar, bentuk asal fi'il adalah bentuk yang maudhi, kemudian diubah menjadi bentuk mudhari' dengan menambahkan huruf awal mudhari', yakni huruf ya di antaranya. Kemudian secara makna tadi juga ada perubahan, ada perbedaan. Untuk fi'il madhi di sini menunjukkan perbuatan yang sudah dilakukan di waktu yang lampau. Adapun untuk fi'il mudhari', ini menunjukkan perbuatan yang dilakukan berulang kali atau dilakukan terus-menerus, ya, menjadi kebiasaan atau rutinitas. Ini di antara makna dari mudhari'. Mungkin nanti di lain waktu akan disebutkan makna yang lain dari mudhari'. Tapi untuk saat ini yang disebutkan di sini, ya, salah satunya makna dari mudhari' ini adalah menunjukkan perbuatan yang dilakukan berulang atau rutinitas. Ini ditunjukkan dari contoh-contoh yang ada ini tadi. Baik. Ada yang ditanyakan dari ini? Jadi satu lafaz terkandung makna demikian, ya. Yang nampak zahaba atau yadhabu satu lafaz, tetapi tadi dengan bentuknya itu menunjukkan makna, mengandung makna yang tersirat terkait dengan waktu, terkait dengan keadaan dan seterusnya. Seperti itulah, ya, bahasa Arab kira-kira demikian. Lafaznya ringkas tetapi maknanya luas, ya. Tidak ada yang ditanyakan. Wallahu a'lam. Alafu minkum kekurangannya, ya, selebihnya semata-mata karena Allah Ta'ala atas pertolongan dan karunia-Nya. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.